Wala atharo li syakkin fi tarki harfin fa aktsara min al-Fatihati aw ayatin fa aktsara minha ba'da tamamiha ayil Fatihah. Tidak ada pengaruh untuk keraguan meninggalkan satu huruf atau lebih. Jadi la atharo artinya tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh li syakkin untuk keraguan fi tarki harfin. Keraguan di dalam meninggalkan satu huruf fa aktsara atau lebih. Min al-Fatihati dari surat Al-Fatihah. Aw ayatin fa aktsara minha atau meninggalkan satu ayat atau lebih dari surat Fatihah. Jika keraguan itu datang ba'da tamamiha. Jika keraguan itu datang setelah sempurnanya Fatihah. Jadi keraguan yang datang setelah selesai melakukan sesuatu itu keraguan itu tidak memiliki pengaruh apapun. Alasannya li anadzohir rohinaid mudiyuha tamatan. Sebab zohirnya artinya zohirnya itu maksudnya kemungkinan yang kuat adalah Fatihah itu telah selesai dengan sempurna. Mudhiyuha tamatan. Selesai dengan sempurna. Hal ini dikarenakan keraguan huruf Al-Fatihah. Keraguan meninggalkan sebagian huruf dari Fatihah ini sering sekali terjadi ya. Sering sekali terjadi dikarenakan banyaknya huruf Al-Fatihah. Maka hal ini diampuni. Diampuni oleh syariat. Keraguan tidak membaca satu huruf ini diampuni oleh syariat dikarenakan masyakoh atau berat ya. Jadi dicukupkan adanya prasangka saja, adanya prasangka sudah membaca seluruh huruf Al-Fatihah. Jadi kalau diharuskan yakin membaca seluruh huruf Al-Fatihah setelah selesai Fatihah, andai kata diharuskan yakin membaca seluruh huruf Al-Fatihah, tentunya itu akan berat dilakukan ya, sebab hurufnya sangat banyak. Wastaknafa wujuban insyaka fihi qoblahu ayat tamami. Harus mengulang Fatihah dari awal. Jadi istaknafa ini artinya mengulangi dari pertama ya. Harus mengulangi Fatihah dari pertama insyaka fihi qoblahu ayat tamami. Jika keraguan itu datang sebelum selesai membaca Al-Fatihah ya. Jadi selama Al-Fatihahnya belum selesai dibaca maka harus diulangi. Kama lau syakka hal qara'aha aula. Hal ini seperti seseorang yang ragu apakah sudah membaca Fatihah atau belum. Jadi kalau keraguan sebelumnya itu dia yakin sudah membaca Al-Fatihah ya. Yakin sudah membaca Fatihah tapi dia ragu apakah ada yang tertinggal atau tidak. Jadi keraguannya hanya dalam hal kesempurnaannya saja. Kalau ini hal qara'aha aula ini keraguannya apakah dia membaca atau tidak. Jadi istilahnya adalah aslul Fatihah ya, keraguan dalam aslul Fatihah. Alasan keharusan mengulangi li'annal asla adamu qira'atiha. Sebab hukum aslinya al-aslu dia tidak membaca Fatihah. Jadi al-aslu artinya kondisi sebelum keraguan ya. Kondisi sebelum keraguan itu dia tidak membaca Fatihah. Jadi misalkan saat ini saya tidak membaca Fatihah. Kemudian beberapa waktu ke depan saya ragu apakah tadi saya membaca Fatihah atau belum. Itu kan berarti sebelum keraguan datang kan berarti tidak membaca Fatihah. Karena yang diragukan bacaan Fatihah, bukan kesempurnaan Fatihah. Jadi al-aslu artinya kondisi sebelum keraguan datang. Jadi keharusan ini terkhusus untuk keraguan yang lama ya. Terkhusus untuk keraguan yang keraguan itu berlangsung lama. Atau ragu meninggalkan huruf yang tidak tertentu. Keraguan meninggalkan huruf yang tidak tertentu. Kalau keraguannya sebentar dan huruf yang ditinggalkan tertentu, maka hanya diharuskan mengulangi bacaan yang diragukan saja dan meneruskan Fatihah. Jadi tidak harus mengulangi dari awal ya. Tidak harus mengulangi dari awal. Jadi kalau keraguan itu datang sebelum Al-Fatihah selesai, harus diulangi dari awal. Akan tetapi hal itu terkhusus jika keraguannya lama dan yang diragukan tidaklah huruf tertentu. Artinya kalau keraguannya hanya sebentar dan huruf yang ditinggalkan tertentu, dia ingat huruf tertentu, maka diharuskan mengulangi bacaan yang diragukan saja. Tidak harus mengulangi dari awal. Bakal Fatihati fidza likasa irul arkan. Hukum yang sama juga berlaku di semua rukun salat. Di semua rukun salat ya. Jadi rincian hukum antara keraguan yang tidak berpengaruh setelah selesai dan berpengaruh sebelum selesai itu juga berlaku di semua rukun salat, tidak hanya di Al-Fatihah saja. Falau syakka fi asli sujudi mathalan atabihi au ba'dahu fi nahwi wad'il yadi fi nahwi wad'il yadi lam yalzamhu syai'un. Ini contohnya, contoh keraguan di rukun salat yang lain, yaitu jika seorang ragu sujud, jika seorang meragukan sujud, maka dia harus melakukannya. Saya ulangi, falau syaka fi asli sujud di masalan, jika ada seseorang yang ragu apakah dia sudah sujud atau belum, jadi yang diragukan sujudnya ya, yang dilakukan sujudnya. Atabihi, maka dia harus melakukannya. Au ba'dahu, atau setelah melakukan sujud, jadi ba'dahu domirhu kembali ke sujud ya, atau keraguan yang datang setelah sujud, fi nahwi wad'il yadi, keraguan itu semisal tentang meletakkan tangan. Jadi salah satu keharusan sujud adalah menempelkan tangan ya. Dia sudah melakukan sujud, sudah berdiri, kemudian dia ragu, apakah di saat sujud tadi tangan saya sudah sesuai syarat sujud atau belum? Apakah tangan saya sudah saya letakkan atau belum? Jadi permasalahan kedua ini yang diragukan tidaklah sujudnya tetapi kesempurnaan sujudnya. Hal itu jika datang setelah melakukan sujud, maka lam yalzamhu syai'un, dia tidak diharuskan melakukan apapun. Jadi intinya adalah kalau ragu di sebagian sifat, kalau ragu di sebagian sifat atau sebagian syarat, jika sudah selesai maka tidak harus dilakukan, tapi jika belum selesai harus dilakukan. Kemudian menurut Jamaluddin Ar-Romli, rukun selain Al-Fatihah yang sama dengan Al-Fatihah hanyalah tasyahud saja. Jadi berbeda dengan di Fathul Mu'in ini ya. Kalau di Fathul Mu'in ini yang sama dengan Al-Fatihah adalah sa'irul arkan, semua rukun sholat. Tetapi menurut Jamaluddin Ar-Romli yang sama hanyalah tasyahud saja, rukun yang lain tidak sama dengan Fatihah. Jadi menurutnya keraguan sebagian rukun selain tasyahud itu harus diulangi secara mutlak ya. Menurut Jamaluddin Ar-Romli, saya ulangi lagi, menurut Jamaluddin Ar-Romli, selain Al-Fatihah dan tasyahud, jika keraguan itu sebagian rukun itu harus diulangi ya, harus diulangi baik sudah melakukannya atau belum. Jadi kalau keraguannya melakukan atau tidak itu jelas ya, kalau melakukan atau tidak berarti harus melakukan. Tapi kalau keraguannya sudah sempurna atau belum, ini menurut Fathul Mu'in tidak harus dilakukan kalau sudah selesai. Kalau menurut Jamaluddin Ar-Romli harus dilakukan baik sudah selesai atau belum ya. Jadi Jamaluddin Ar-Romli hanya menyamakan tasawuf saja kepada Fatihah, rukun yang lain menurut beliau tidak sama. Walau qara'aha ghafilan fa fatina inda siratal ladzina wa lam yatayaqqan qira'ataha lazima hustinafuha. Jika ada seseorang yang membaca Al-Fatihah dengan lalai, jadi ghafilan artinya lalai ya, sedang tidak konsentrasi dia lalai, kemudian dia ingat fa fatina inda siratal ladzina, di saat dia sadar dia sudah sampai di bacaan siratal ladzina. Jadi membaca Fatihah dari awal itu dia lalai. kemudian dia sadar di saat bacaannya sudah sampai ke Shiratal Ladzina. Walam yatayakkan qira'ataha, tapi dia tidak yakin bacaan sebelumnya. Bacaan sebelumnya dia tidak yakin. Bacaan sebelum Shiratal Ladzina tidak yakin. Maka lazimahu istinafuha, Fatihahnya harus diulangi. Fatihahnya harus diulangi ya. Ini kalau memang tidak ingat di waktu yang singkat ya. Jika memang tidak ingat di waktu yang singkat, artinya walam yatayakon ini, ketidakyakinan ini berlangsung lama. Tapi kalau hanya berlangsung di waktu yang singkat, tidak harus mengulangi dari awal.